إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فالحمد لله إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan dari tafsir surat Al-Mujadilah dan terakhir kita sampai pada ayat yang ke-13 dan insyaallah taala akan kita masuki ayat yang berikutnya yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladheena tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'addallahu lahum 'adaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Alam tara ila alladheena tawallaw, tidakkah engkau melihat, engkau memperhatikan terhadap orang-orang yang mereka berloyalitas terhadap suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala murka atas mereka? Ma hum minkum wala minhum, tidaklah mereka itu termasuk bagian dari kalian, dari kaum mukminin, bukan termasuk muslimin. Wala minhum, tetapi tidak juga termasuk mereka ahlul kitab, ya ya kufar, yakni ya musyrikin dari ahlul kitab, ya, terkhusus dalam hal ini Yahudi, ya, golongan satu kaum yang ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka, yang sering kita baca doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, tidak pula golongan yang tersesat. Dan disebutkan dalam hadis, ya, saya kurang ingat riwayat Tirmidzi atau yang mana, disebutkan Syekh Al-Albani, al-maghdubu alaihim humul yahud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan golongan yang dimurkai atas mereka adalah Yahudi, wan nasara humud dullal, sementara kalangan Nasara adalah yang tersesat. Yahudi berilmu, tahu, tapi tidak mau melaksanakan. Sementara Nasara semangat beramal, semangat mengerjakan, tapi tidak tahu ilmunya, hanya ikut-ikutan. Pendahulu mereka, tokoh mereka tersesat. dan orang Yahudi sekian banyak yang mereka tahu ilmu, tetapi mereka tidak mau menjalankan konsekuensi ilmu mereka. Dan kalau perbedaan di antara perbedaan, terutama di sekarang ya, antara muslimin, ajaran Islam dengan Yahudi dibanding dengan Nasara, maka kalau kita dengan mereka Nasara lebih banyak terkait perbedaan mendasar terkait dengan konsep ketuhanan. Dari mulai Allahu Ahad itu pun sudah beda. Allah satunya itu Tsalitsu Tsalatsa atau Aqidatut Tsalits Trinitas, tiga satu, tiga menjadi satu. Ya. Sehingga itu lebih ya terkait dengan konsep ketuhanan ya, ilahi, yang mana ya ini sudah menjadi satu hal yang sudah ternafikan. Barang siapa akan datang setiap nabi ya, mengajarkan, mengajak kepada peribadahan lebih dari satu Tuhan, maka pastikanlah dia bukan nabi yang benar. Dan ini ada dalam ya Israiliyat, dalam Taurahnya Yahudi ya. Mereka menanti-nanti ya, dan diantara bahan untuk menguji seorang nabi itu benar atau tidak, ini kriterianya satu, ini salah satunya. Yang pertama, dia harus mengajak umat untuk beribadah kepada satu Tuhan. Ya, ini tauhid ya. Cuman menjadi samar ketika Nasara mengajak ya, selain kepada yang di langit ada Rohul Kudus, ada Tuhan Anak, dijadikan satu sehingga dianggap Tuhan yang satu ya. Dan bukan di sini pembahasan kita, tentunya di situ ada Tirosatul Adyan ya, pembelajaran terkait dengan adyan khususnya Nasrani ya, ini dibahas terkait dengan hal-hal tersebut ya. Tetapi masing-masing dari tiga golongan umat ini, mereka masing-masing ini menanti. Dan kalau kaum muslimin sudah memiliki nabi penutup, nabi akhir zaman, sementara mereka masih menanti nabi penutup. Dan sedemikian mereka menguji apakah ini benar nabi atau tidak. Sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, orang-orang Yahudi bertanya, ini yang paling getol. Mereka tanya, karena orang-orang Yahudi setelah dihancurkan Palestina dulu, Yerusalem oleh Babilonia, mereka berpencar-pencar di antaranya ke tempat yang mereka perkirakan nabi akhir itu muncul. Ardul Harrah, yang penuh dengan batu hitam panas di pinggiran Madinah. Dan mereka mengancam golongan Ansar, Aus, Khazraj, ketika berperang, awas kalian nanti kalau sampai nabi itu muncul, nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis dan seterusnya, dia akan membela kita melawan kalian dan kalian pasti kalah. Allah takdirkan ternyata di samping dari Bani Ismail, bangsa Arab yang mereka beriman, Allah SWT pilih atas hikmah dan karunia-Nya. Sekian banyak karunia Allah sudah Allah berikan kepada Bani Israel, sekian banyak, dengan banyaknya para nabi setelah Nabi Ibrahim ya, Ishak, sebelumnya Yakub, Yusuf, Sulaiman, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, banyak para nabi Bani Israel semua. Tetapi tetap sikap mereka seperti itu, melecehkan nabinya, meremehkan nabinya ya. Bahkan ada sebagian yang mereka sukai, mereka ambil, yang tidak mereka tutupi ya. Bahkan sebagian nabi ada yang mereka bunuh ya. Dan Nabi Harun pun juga terancam dan hampir mereka bunuh ketika memimpin kaumnya menggantikan Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tursina ya. Maka orang-orang Yahudi ini ya, mereka minta pada atau tanya beberapa tanda-tanda, termasuk pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, nas'aluka an thalat la ya'lamuhunna illa nabi. Hei Muhammad, kami akan tanya engkau tiga perkara yang tidak ada yang tahu jawabannya kecuali dia, pasti nabi. Oh, ditanya berapa hal, ya. Mata amal jannah, apa makanannya penghuni surga. Dari sekian banyak makanan kok nabi nyebut, ya wahyu. Kabidul hud, hatinya ikan paus. Subhanallah, mereka tahu. Wah. Dan banyak hal. Namun tidak sedikit dari mereka, bahkan kebanyakan mereka, tetap memilih di atas golongannya, kelompoknya dan kekufurannya, mengingkari nabi tersebut setelah ilmu mereka ketahui ini memang nabi yang benar. Kadang cara mengetes mereka seperti yang lalu pernah kita sebut, ekstrim. Mengundang nabi makan, dikasih racun di dalam daging paha kambing kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diberitahu Jibril ada, langsung dimuntahkan. Ya, dan sahabat yang lain meninggal kemarin, Al-Bara' bin Marwah pernah kita sebut. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil wanita ini, kenapa engkau melakukannya? Untuk menguji apakah engkau benar nabi yang benar atau tidak. Karena kalau engkau nabi sungguhan, pasti engkau terselamatkan, pasti engkau terlindungi dan tidak akan termadaratkan dengan apapun, racun dan segala macam, engkau pasti akan terhindarkan. Aman, selamat. Masih mengemban amanah risalah. Tapi kalau engkau nabi palsu, pasti engkau mati. Wastarahna mink, kami pasti istirahat darimu. Mati nabi palsu. Kadang ekstrim. Ini. Kadang mereka ini tahu sudah sekian banyak tanda ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap tidak mau mengimani. Makanya mereka menjadi kaum yang maghdubu alaihim. Terlaknat. Tahu tapi tidak mau mengikuti. Iya. Dan Nasara disebut waladdalin, golongan yang tersesat. Karena mereka mengikuti tadi. Dan nabi palsu yang mereka terima, ya. Jadi sering kita sebut mereka para rasul, ya, menurut mereka. Itu kalau bahasa kita hawariyun. Kalau di kita itu sahabat. Jadi kenapa jadi naik tingkat? Ketika Nabi Isa itu utusan Allah, Rasul, punya murid-murid 12 dan selainnya, hawariyun. Ini para sahabat sejatinya Nabi Isa, murid-murid senior Nabi Isa. Tapi ketika mereka menuhankan Nabi Isa, maka murid-muridnya jadi naik tingkat, para rasul. Paham? Sehingga itu yang mereka sebut. Paulus rasul, Barnabas rasul, ini rasul, Peter, Petrus dan seterusnya. Dan sebagian mereka hawariyun, muwahhid, memang betul-betul ahli tauhid, ya. Iman terhadap Nabi Isa alaihissalam dan semua ajarannya, termasuk akan datang nabi setelahku, namanya Muhammad dan seterusnya. Ya, ada seorang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, ngaku melihat dalam mimpinya, dan dia aslinya seorang Yahudi, dan dalam mimpi saya telah diangkat jadi rasul dan seterusnya. Dan ini diterima, dialah yang membawa akidatut tasrif, menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Taib, ya. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Sabah, ya, cikal bakal Syiah juga dari kalangan Yahudi. Maka mereka banyak padanya bangsa perusak, ya, membuat kerusakan, ya, ini Bani Israel. Tapi ada di antara mereka juga orang Yahudi kemudian masuk Islam, Abdullah bin Salam dan yang lain. Selamat. Nah, dan masing-masing ini masih menanti adanya turunnya Al-Masih, meyakini turunnya Al-Masih, ya. Dalam kitab-kitabnya dan masing-masing. Tetapi Yahudi besok, ya, keliru mengikuti Masihul Dalalah, bukan Masihul Huda, bukan Masihul Hidayah. Yang diikuti malah Masih Ad-Dajjal. Sama-sama Al-Masih, ya. Sementara orang-orang Nasara tahu ini Nabi Isa dan ini Al-Masih yang ditunggu-tunggu dinanti-nanti. Ternyata beliau turun yaksir salib, ya, wa yaqtulul khinzir wa yad'ul jizyah, ya. Dan beliau turun yanzil hakaman muqsitah, sebagai imam, hakim yang adil, ya, hakim yang adil, menghancurkan salib-salib, membunuh babi, dan beliau tidak menerima lagi jizyah. Jadi baru setelah turunnya Nabi Isa, tawarannya hanya Islam atau perang. Kalau sekarang enggak, dakwah, dengan dakwah masuk Islam alhamdulillah, enggak ya tanggung sendiri ya. Kalau dia penguasa ya jizyah, ada kekuatan, ada Islam, jizyah, dakwah dengan jizyah, terus menerima, upeti, tunduk dan seterusnya. Tapi besok di zaman Nabi Isa turun, itu hadis-hadisnya mutawatir, tidak mau menerima jizyah dengan pilihan agama lain, ima Islam atau tidak. Itu besok, kelak di zaman Nabi Isa alaihi salam, dan itu mutawatir. Dan lagi Nabi Isa alaihi salam ya sebagai hakim memberlakukan dan mengikuti dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat di belakang Imam Mahdi, diminta jadi imam tidak mau. Imam Mahdi dipersilakan maju jadi imam, beliau salat di belakang Imam Mahdi dan salatnya dengan tata cara salat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma mata wa lam yu'min billadhi ji'tu bi illa kana min ashabina. Tidak ada seorang pun dari umat dakwah ini. Umat ada dua macam, umatul ijabah dan umatul dakwah. Kalau umatul ijabah, umat yang sudah menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang Nabi katakan tidak ada seorang pun dari umat ini, maksudnya umat dakwah yang didakwahi, semua manusia. Tidak ada seorang pun dari manusia, umat dakwah ini, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian mati, tidak mengimani ajaran yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laukana akhi Musa hayyan, seandainya saudaraku Musa pun hidup. Nabi terbesar dianggap oleh Bani Israel, Musa alaihissalam, yang turun kepadanya Taurat, yang demikian nabi-nabi Bani Israel yang lainnya tunduk mengikuti hukum Taurat, entah Raja Sulaiman ya, Daud alaihissalam, dan sekian ya, berpedoman dengan hukum Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi sebutkan contoh yang namanya lebih banyak daripada Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran, ya, untuk betul-betul mengingatkan Bani Israel ini. Nabi mengatakan seandainya Musa hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak diberi kelonggaran beliau kecuali harus mengikuti aku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita umat beliau, alhamdulillah. Nah, kembali ke sini, maka orang-orang Yahudi adalah maghdub alaihim ya. Ya. Karena kalau bicara tentang itu panjang, bukan hanya Al-Masih, nanti juga ada Imam Mahdi. Ya. Ini kalau di antara muslimin sendiri nanti yang namanya Imam Mahdi ya. Kalau semangat kebablasan ya, enggak hati-hati ini tidak sedikit loh yang mengaku Imam Mahdi di Indonesia, enggak usah jauh-jauh di luar. Dan pernah ikut taklim kita di sini. Ngaku Imam Mahdi. Allahumma musta'an. Ya. Dinasihati enggak mempan. Ya, hadahullah. Sampaikan, makanya belajar dan belajar ya. Nama antum siapa? Namanya Jowo. Bapak antum siapa? Juga begitu, Muhammad bin Abdullah. Dan kemudian juga tidak akan keluar muncul Imam Mahdi sebelum Roma, Italia menjadi di bawah negeri kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ya, la taqumu sa'ila, tidak akan tegak hari kiamat atau kamu kalau sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah ditaklukannya dua kota besar, Konstantin dan Rom. Sahabat tanya, ayyuhuma futihat awalan, mana dari dua kota itu yang ditaklukkan lebih dulu ya Rasulullah? Konstantin ya, Madinah atau Hirakl, kotanya Heraklius saat itu. Dan terjadi Konstantinopel sekarang Turki ya, atau negeri Islam lah ya, misalnya begitu ya. Dan Roma masih belum, maka tidak akan muncul Imam Mahdi. Yang sebenarnya disebutkan Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Baik, penting untuk mengkaji, mempelajari supaya tidak kebablasan ya, tapi juga tidak menolak, menafikannya, tetap melihat, perhatikan hal-hal tersebut. Dan setiap termasuk ciri Nabi apa yang dikatakannya pasti benar dan apa yang disebutkannya belum terjadi pasti akan terjadi. Dan Nabi Muhammad SAW baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, tidak ada yang disebutkan Nabi SAW kecuali nyata terjadi. Ada yang belum terjadi, itu karena belum saja, tapi yang sudah banyak. Ya. Tapi tidak ada yang meleset. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idh yafrahul mu'minu bi nasrillah. Dikalahkan bangsa Romawi oleh Persia di daerah yang paling terdekat, dan dalam beberapa tahun ke depan setelah kekalahan mereka ini, mereka akan berbalik memenangkan atas Persia. Ya, milik Allah segala urusan sebelum dan setelahnya, dan saat itulah kaum muslimin senang. Dan dulu musyrikin lebih senang Persia yang menang. Kalau muslimin lebih senang Romawi yang menang. Karena musyrikin dengan Persia itu pagan, yang ini penyembah berhala, yang itu penyembah api, majusi, mirip. Yang ini karena asalnya sama, yang Romawi aslinya mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Kan di situ ada beberapa orang yang monoteis, tidak menuhankan Nabi Isa dan beriman, bahkan rajanya, Raja Najasyi ikut. Kaum muslimin cenderung besar. Setelah kalah beberapa tahun kemudian, antara 3 sampai 9 tahun, Romawi berbalik menang. Dan itu baru satu contoh. Ada banyak hal. Ya. Dari jauh orang belum lihat siapa itu, dari jauh datang. Siapa? Fulan-fulan. Nabi mengatakan, Kun Abu Khaythamah, Kun Abu Khaythamah, Kun Abu Khaythamah. Datang ternyata benar yang datang Abu Khaythamah. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Itu baru yang dua contoh. Contoh-contoh yang lain banyak. Ciri hari kiamat akan banyak pasar-pasar muncul, berdekatan pasar-pasar. Waktu terasa semakin cepat, pekan satu ke pekan berikutnya. Orang tua bergaya muda, ucapan salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Dan mutabarrijat, para wanita berpakaian tapi seakan telanjang, kasiatun ariyat, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan berbagai macamnya. Apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti terjadi, dan itu sekian di antara banyaknya dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu permasalahan dengan Yahudi. Yahudi menganggap konsep ketuhanannya sama dengan muslimin. Beda nama saja, di sini nyebut Allah, ya. Di sana nyebut yang lain, Yahweh lah atau yang lain. Namun konsep satu Tuhan yang di atas itu sekarang. Kalau dulu sebagian mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah dan seterusnya. Namun mereka sekarang dalam konsep ketuhanan mereka menganggap ya sebagainya sama. Namun tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa pun mereka ingkari, bahkan mereka ganggu dan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Maka bukti-bukti yang sekian banyak ini. Saya kembali ke kaum ini. Kaum yang maghdubu alaihim, yang mereka tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Rasulullah SAW. Dan perlu dicatat untuk kita berhati-hati. La tatabi'unna sunana man kana qablakum, kalian kelak bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, secengkal demi secengkal, sehasta demi sehasta. Ya, seterusnya al-hadith. Kita tidak teruskan karena panjang, lumayan panjang hadithnya. Kemudian para sahabat tanya, apakah Yahudi Nasara? Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka dalam beberapa sifat ini, yang satu terlalu pede melecehkan nabinya. Wajaran nabi itu kan dulu, sekarang beda, macam-macam. Yang satunya terlalu melebih-lebihkan nabinya sampai ya istilahnya minta doa, minta panjang umur, minta keselamatan, keberkahan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, kalau membaca ini, baca hadisnya nabi ini sekian kali, rezekinya kalau ini begini. Ada yang hulu berlebihan terhadap nabinya. Nasara ya, memuji, menyanjung dan menuhankan nabinya. Dan Yahudi melecehkan dan mungkin di antara umat ini tidak sampai menyembah nabinya. Tapi beberapa sifat hulu berlebih-lebihan ini. Ya. Baca sirahnya nabi dapat begini, ada hadisnya enggak? Ada sebagian kemudian khusus sekian waktu tertentu menziarahi makamnya Nabi. Ziarah bagus, sunnah. Tapi untuk ditentukan waktunya rutin, Nabi mengatakan, La taj'alu qabri idan, jangan pernah kalian jadikan kuburanku tempat kembali berulang. Nah, ini setiap malam Jumat ke makamnya Rasul, oh, tiap tahun sekali, tiap bulan Rabiul Awal. Nabi saja katakan, tidak, jangan. Itu makamnya Rasulullah SAW, apalagi makam selain Rasulullah SAW. Nabi yang paling mulia saja pesan seperti itu. ayo ke makam itu yuk Mbah Fulan tiap malam Jumat, ayo ke makam sana yuk tiap malam ya Jumat Kliwon atau yang lain. Semua muhdats bid'ah. Nabi saja pesan jangan ke makamku dengan rutin. Ziarah kubur boleh, ke tempat Nabi dilakukan para sahabat, tabas. Tapi perhatikan norma-norma ini, aturan-aturan itu. Kemudian halal yang lainnya banyak. Satu kaum ada yang berlebih-lebihan, satu kaum ada yang Nabi itu kan zaman dulu saya menganggap jilbab syariat ini kan zaman Arab saat itu. Sekarang kan aman, orang naik pesawat sudah aman. Jilbab itu zaman dulu saja, sekarang tidak wajib. Waliyadzubillah. Ya. Lo dulu di zaman jahiliyah orang pada telanjang, putar keliling Ka'bah itu tanpa pakaian. Sebagai demikian, syariat hijab itu syariat Islam, bukan budaya Arab. Ya. Dan seterusnya, para pelatih. Maka ya, dengan di sana ada dua hal cara mempelajari agama kita. Satunya ta'sil, mempelajari dasar-dasar agama kita, prinsip-prinsip yang baik, ma'ruf dalam agama kita. Yang kedua adalah adanya rudud, bantahan-bantahan terhadap golongan menyimpang. Yang satunya amar ma'ruf, satunya nahi mungkar. Diajarkan yang baik plus dipahamkan, kita tahu yang mungkar dan mengingkarinya. Ini itu yang diajarkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ilaihim. Tahu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Tidak cukup sampai di situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan ini, bukan jalan yang itu. Sehingga para ulama ada yang nulis tentang bab ta'sil, ada yang bantah seperti masail jahiliyah. Karena orang tidak kenal masail jahiliyah, permasalahan-permasalahan di masa jahiliyah mungkin sekarang akan kembali berulang. Membanggakan nasab, mencela-cela ini dan itu, niyahah, meratapi mayit, dan disebutkan para ulama supaya kita tidak kembali dengan sifat-sifat jahiliyah. Ya, ini yang Umar khawatirkan. Ya. Tangkusu ural Islam, tangkudu ural Islam urwatan-urwatan. Bisa putus tali Islam seutas demi seutas. Kapan? Kata Umar, idza nasya'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika dalam Islam muncul kaum muslimin yang tidak kenal masalah jahiliyah. Para sahabat kenal betul di masa jahiliyah kita dulu begini, masa Islam seperti ini. Maka mereka semangat sekali belajar. Kadang duduk di majelis cerita, oh nek dulu masyaallah di masa jahiliyah ya. Begini begitu. Ini kalau enggak kenal kadang-kadang ya masuk. Baik, termasuk ini semangat kesukuan, semangat tuh oh kita ini bangsa besar Indonesia. Coba kalau Indonesia enggak haji bangkrut itu saya, subhanallah ya. Seakan-akan Islam itu diuntungkan sekali dengan Indonesia berislam, penduduknya banyak, diuntungkan, subhanallah. Harusnya kita yang merasa beruntung, alhamdulillah Islam sampai sini. Bukan seakan-akan Islam yang kepetang dengan apa? Indonesia ini kebablasan dan keblinger ini. Apakah dulu namanya jaringan Islam liberal, ganti jaringan Islam Nusantara, ganti lagi jaringan Islam moderat ya. J-I, L, Jil, ganti Jin, ganti Jim. Ila akhirnya Allah musta'an ya. Sifat-sifat entah itu Yahudi, entah itu Nasara, bakal diikuti oleh sebagian umat ini. Waspada dan hati-hati antara yang berlebih-lebihan dengan yang meremehkan. Satunya ekstrim, terlalu berlebihan. Yang satunya terlalu sudah sunnah-sunnah itu kan dulu, sekarang beda ya. Allah musta'an. Alam tara ila alladziina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim. Tidakkah engkau perhatikan kaum golongan yang mereka berwala berloyalitas dengan suatu kaum yang Allah murkai atas mereka. Berloyalitas terhadap Yahudi. Siapa ini? Munafikin. Tidakkah engkau perhatikan ai Muhammad, orang-orang munafikin itu mereka loyal terhadap orang-orang Yahudi. Ma hum minkum wala minhum. Orang munafikin itu bukan termasuk bagian kalian ai muslimin. Wala minhum juga bukan termasuk bagian Yahudi. Seperti di ayat lain disebut mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wala ilaha ula. Enggak ke sini ya enggak ke sana. Lihat mana yang menang, nek menang muslimin ya. Oh, kita kan bagian teman antum toh. Kalau dapat ghanimah kita kan ikut berjuang bila antum bagi dong ghanimah. Kalau muslimin kalah, loh sudah kita bilang loh, sudah kita nasihati Yahudi itu enggak sembarangan, mereka orang-orang kuat. Kalau yang menang Yahudi loh, kita kan teman kalian. Lihat mana yang menang, lihat ya. bukan suatu yang tegas menang kalah. Ini prinsip, ini yang benar. Menang alhamdulillah, kalah ya sabari. Tapi tidak demikian mereka. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah dalam kedustaan sementara mereka tahu. Ya, mereka bersumpah, mereka tahu kalau bohong. Kadang cari-cari alasan untuk tidak berangkat, ya, untuk booking kami sedang di rumah. Ya, buyu inna buyutana aurah, rumah kami sedang aurat. Yakni rumah kami sedang butuh direhab. Nanti kalau begini-begini gimana, sedang diperbaiki, minta uzur enggak bisa berangkat. Pada cari-cari alasan saja. Dan yang lain-lainnya. Sumpah kalau bersama muslimin, ya wida laqul ladina amanu qalu amanna. Bertemu dengan mukminin bilang kami beriman. Ya. Dan kalau bertemu yang lainnya berbicara lain lagi. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah persiapkan untuk mereka azab yang pedih. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka itu amat buruk, ya. Apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum adzabun muhin. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Kemudian mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak bakal harta benda mereka, anak-anak mereka mencukupi mereka, membela mereka, bisa membela mereka, mencukupi mereka dari Allah sedikit pun. Ulaika ashabun nar, mereka tetap bakal menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, bakal mereka kekal di dalamnya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, yukhbiru ta'ala an syana'ati halil munafiqin alladzina yatawallawna al-kafirina minal yahudi wal nasara wa ghairihim mimman ghadiballahu alaihim. Allah memberi kabar tentang buruknya keadaan munafikin yang mereka berloyalitas terhadap orang-orang kafir dari Yahudi, Nasara dan selainnya dari kalangan yang Allah murkai atas mereka. Perlu diingat, jangan disangka berloyalitas itu tidak boleh muamalah, tidak boleh berjual beli. Nabi menggadaikan baju zirahnya ke orang Yahudi, kemudian juga yang lain-lainnya, tidak ada masalah. Ada golongan yang kemudian kebablasan sampai muamalah pun tidak mau. Apalagi itu kerabat keluarganya sendiri lah, jangan demikian. Jangan demikian disambung. Yeah. Tetapi juga bukan bermakna bermudah-mudah sampai menjadikan mereka teman dekat, sahabat karib, padahal mereka beda akidah. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Ya, almaru ma'adini khalili, paling durahadukum aman yukhalil. Seseorang bergantung dengan agama temannya, maka perhatikanlah kepada siapa dia berkawan dekat. Yeah. Khullah, bukan kalau sekedar ya menjawab salam atau mungkin apa ya, berbicara, berbincang, bermuamalah, berjual beli, semua tidak ada masalah. Jadi kita perlu tegaskan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menghasung itu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim minallahi bil muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari kampung halaman, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, tidak Allah larang. Dan berbuat adil kepada mereka. Kalau dia salah ya salah, kalau benar ya benar, jangan mentang-mentang ini ya muslim yang itu kafir mesti itu yang salah. Kalau memang ini pencuri, ya qadarullah muslim yang mulai, ya adil. Allah tidak melarang yang demikian. Bahkan innallahi yuhibbul muqsitin. Allah mencintai, Allah menyukai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Tetapi yang Allah larang, innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din, dan seterusnya di surat yang lain. Yang Allah larang, ya kalian berloyalitas, ya berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kalian, kafir harbi. Ya. Dan ini ada pembahasannya secara khusus. Ya, begitu pula juga tentang syariat, adanya kisos dan seterusnya. La yuqtalu muslim bi kafir, tidak dikisos seorang muslim dengan kafir itu. Dan halal yang lain dalam hukum syariat kembalinya kepada syariah, ya, bukan kembali kepada perasaan masing-masing. Baik, kembali ke sini. Maka mereka orang-orang munafikin, kondisi yang buruk Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menjadi ibrah bagi kita. Ya. Sifat munafikin, Syekhul Islam menulis kitab khusus tentang sifat munafikin ini, ya. Ini salah satunya, dekat ya sekali dengan ini orang-orang yang Allah murkai atas mereka. Baik itu Yahudi, Nasara atau selain mereka, mimman ghadiballahu alaihim, dari pihak-pihak yang Allah murkai atas mereka. Wa nalu min la'natillah aw fa nasib, mereka pun mendapatkan dari laknat Allah dengan sebesar-besar bagian. Wa annahum laisu minal mu'minin, dan mereka munafikin itu bukan termasuk bagian dari mu'minin. Wala minal kafirin, dan mereka juga bukan bagian dari kafirin, dalam artian bukan kafir, munafikin. Kalau munafik yang nifaq i'tiqadi, ya dia kufur mukhrij minal millah, keluar dari agama. Tetapi yang dimaksud di sini mereka dekat loyal kepada Yahudi Nasara, tapi bukan termasuk mereka. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Ya. Mereka terombang-ambing, leleh, kucak-kacak, tidak ke sana, ya tidak ke, tidak bersama yang ini, tidak bersama yang itu, ya. Dan di dunia hukum-hukum dihukumi sesuai zahirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama nahkumun nas bi dhawahirihim." Kita hanya menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya. Bahkan Nabi sempat ingin menyolati ya seorang munafik, datang wahyu, jangan. Dan ini munafik. La taqum ala qabri, ya, la tusalli ala ahadin minhum mata abada, wa la taqum ala qabri. Jangan kau menyolatkan seorang pun dari mereka selamanya. Dan jangan kau berdiri di atas kuburan mereka ini, dan seterusnya, ya. Diingatkan. Ya. Ini ketika diberitahu, ketika belum tidak ada larangan, hukum asal zahirnya muslim. Maka demikian. Tapi di akhirat bisa jadi waliyadzu billah. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, mereka di neraka paling bawah. Dan perlu diingat ketika membahas munafikin, ya. Munafikin itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, ya. Dan jangan kita merasa aman dari nifaq. Ya. Sahabat-sahabat yang mulia saja khawatir kalau mereka ini jadi munafik. Ibnu Abi Mulaikah, ya, mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsi. Aku menjumpai 30 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua mereka khawatir kemunafikan menimpa dirinya. Ya, ini. Ya, entah khianat, kurang amanah, entah bicaranya, ya, wrong, atau mungkin yang lain. Sahabat Hamzah ketika bertemu dengan Abu Bakar, ya, menangis mengatakan, "Kenapa engkau ya Hamzah? Inilah munafik. Sungguh aku ini munafik." "Kenapa? Lasta munafiqan, anta mu'min." "Engkau ini mukmin, kau bukan munafik ya Hamzah." "Tapi aku kalau di masjid dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, diingatkan surga neraka, saya ingat khusyuk, ya. Tapi ketika balik pulang ke rumah, saya lalai dari akhirat, condong kepada dunia dan begini. Saya seorang munafik." Abu Bakar takut. "Kalau begitu aku juga." Mereka nangis bersama dan mendatangi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar tanbih yang dimaksud. Menakut-nakuti bukan berarti menakut-nakuti orang agar lari dari dakwah, ya. Tetapi maksudnya ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Penyayang dan keras siksanya. Maka ketika seorang itu sangat takutnya kepada Allah sampai putus asa, sepertinya saya tidak bakal selamat, ya. Ya, sepertinya saya tidak bisa ditakdirkan jadi orang baik. Ini dihibur. Allah Maha Luas rahmatnya, ya. Dan seterusnya, ya, dihibur. Tetapi apabila seorang itu terlalu menggampangkan, maka ditakut-takuti maksudnya akan azab Allah, ke neraka dan seterusnya, ya. Dalam kondisi tadi dua sahabat itu menangis ketakutan, termasuk munafiqin Abu Bakar dan Hamzah. Maka disebutkan kalau kalian terus-terusan dalam kondisi stabil, ya, istilahnya semangat kebaikan terus, ya, dan ihtisabnya, istihdor niatnya masya Allah itu seperti malaikat. Tentunya kita bukan malaikat, ada kalanya semangat, ada kalanya kurang. Ini, ya. Sehingga ya tentunya masing-masing ditempatkan pada ya tempatnya. Begitu pula hendaknya kita ke adik-adik, anak-anak, santri-santri kita. Ya, begitu. Ada yang kurang semangat belajarnya, dolan wae. Oh, itu semangati terus belajarnya. Tapi ada yang kenemenan belajarnya sampai ditimbali orang tua, enggak mau. Soalnya apa? Enggak ada PR. Nah, didawi piket, ya, kerja bareng-bareng, kerja bakti, enggak mau. Kenapa? Murojaah. Pokoknya jadwal piket, jadwal sing gawean enggak mau. Pokoknya ini ganggu jadwalnya. silaturahim, jangan enggak mau, ya sudah agak digenduni sedikit lah. Belajar untuk apa sih? Belajarkan untuk al-ilmu, al-amal, ya, untuk amal. Maka ini, kadang-kadang kita semangati, kadang sudah ayo diamal ke ilmunya, ayo. Ya ini, ya. Masya Allah. Dulu ada ustaz di markas, hafizahullah. Itu marah kalau santri-santri mumpung tapi suruh kerja bakti, tidak mau. Ini didikan, termasuk didikan ma'at itu bukan cuma ya maklumat apanya, materinya, tapi harus mau belajar ini piket-piket, kerja bakti, kerja bakti, kerja bakti, subhanallah. Ini tapi kita lanjutkan, falaisu mu'minina zahiran wa batina. Munafikin itu bukan termasuk mu'minin zahir dan batin. Kenapa? Li'anna batinahum ma'al kuffar, yani di akhirat. Karena di dunia mereka batinnya bersama orang kafir. Sehingga kalau batin tidak masuk akidah, i'tiqadi, ya percuma. Meskipun jengkang-jengking sholat, tapi dia mengingkari kewajiban sholat, dia cuma ikut-ikutan, ya syahadat cuma di lisan, tapi hatinya mengingkari kemahaesaan Allah dan mengingkari Nabi Muhammad SAW bukan utusan Allah, ya percuma. Ya, sehingga meskipun zahir mereka nampak bersama mukminin, tapi mereka bukan mukmin. Ya, karena apa? Batinuhum al-kuffar. Yang namanya mukmin kan orang iman, orang percaya. Nah mereka tidak iman, tidak percaya meskipun zahirnya kadang nampak bersama. Wala ma'al kuffari zahiran wa batina. Mereka juga bukan bersama orang-orang kafir secara zahir maupun batin. Kenapa? Li'anna zahirahum ma'al mu'minin. Karena zahirnya orang-orang munafikin ini, lebih-lebih zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para sahabat. Sehingga mereka tidak bersama Yahudi atau yang lainnya. Meskipun ada pembicaraan mereka, kami ini sama kalian kok. Kalau bertemu mereka, tapi secara zahir mereka ikut, bahkan ikut sholat jamaah. Dan termasuk sholat yang paling sering mereka bolos sengaja, karena gelap, tidak ada listrik saat itu, subuh dan isya, tidak berangkat. Dan kalau tidak ikut berangkat safar jihad bersama Rasulullah dan para sahabat, cari-cari alasan, ditambah dengan sumpah. Ya. Wa hadza wasfuhumul ladzina atahumullahu bih. Ini sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan insyaallah kita tambahkan di pertemuan berikutnya sifat-sifat munafik ini nih, ya. Karena ini penting untuk kita waspadai, ya. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala mensifati, ya, mereka mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula. Kalau di sini dalam ayat yang kita lewati tadi disebut lahum minkum wa la minhum. Mereka tidak bersama kalian, tidak juga bersama mereka. Mungkin sebagian orang sekarang menganggap ini netral, objektif, ya, moderat dan semisalnya, tapi tidak. Al-wala al-bara itu jelas. Maka semestinya kaum muslimin mengikuti jalan yang selamat, jalan Rasulullah SAW dan para as-sahabat. Dan munafikin mereka banyak, ya, sifat dan hal buruknya. Tentunya ini butuh untuk kita kupas lebih-lebih. Di zaman sebelum hijrah tidak ada munafikin. Disebutkan Syekhul Islam dalam Kitabul Iman, hanya ada muslim dan kafir. Tapi setelah Nabi SAW hijrah, semakin banyak muslimin, sholat berjamaah sudah ada, azan sudah ditegakkan, masjid-masjid berdiri. Justru di saat itulah waliyadzubillah, Allah musta'an, tambahnya muslimin, tapi ada munafikin, menampakkan diri bersama kaumnya, sama seperti kaumnya, tapi secara batin dia membenci Islam dan loyal kepada orang-orang kafir. Maka ini yang perlu diwaspadai. Maka banyaknya muslimin belum tentu, ya, kemudian ini menyelamatkan seorang dari batin dan sifat-sifat mereka. Maka hendaknya kita sebagaimana para sahabat khawatir kemunafikan atas diri kita, terus mengaji, belajar, melakukan perbuatan baik, tapi jangan merasa aman dari nifaq dan selainnya. Wal ilmu indallah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.